Kisah Rasul-Rasul pasal 17. Paulus dan Silas gebut langkah gejak lom menejak Gehrod, Amphipolis dan Apolonia laju tru Tesalonika. Di sinan narumoh ibadat urang Yahudi. Temale Paulus laju gejak urumoh ibadat nyan. Lagi nyang kalajem gepebut menyeawak nyan nabak saboh rumoh ibadat urang Yahudi. Laju metukar pikiran ngon ureng-ureng yang na nibak tempat nyan ke hai ayat-ayat Alkitab. Hai nyan gepubut le uro nibak uro sabat meturut-turut. Ngon dasai ayat-ayat Alkitab le Paulus laju geputrang dan geberi bukti bahwa Raja Peselamat yang ka gepu janji le potu Allah perle menderita dan udep lom teman nibak mate. Isa yang udun pun sampo ubak katanya. Gop nyan ke Raja Peselamat yang kage pujanji lepo. Ken Paulus. Nama padup droni bak tempat nyan. Laju jimu iman dan jisetot Paulus ngon Silas. Menancit ngon jumlah yang le ureng-ureng Yunani yang takut ke Allah. Dan jai tat-tat ureng-ureng inong yang mesehu. Tema le ureng-ureng Yahudi bingi ate. Awak nyan laju jihoi ureng-ureng gelandangan yang nabak bineh-bineh rod. Laju ji peget gerombolan pekaru. Laju awak nyan ji penakaru bansaboh bandanyan. Dan ji serang rumoh sidro ureng mu'iman yang nanji Yason kejejak mita Paulus ngon Silas. Sabab awak nyan ji kena ba Paulus ngon Silas ulua menghadap ureng rakyat ba. Tema wati awak nyan hana merempok ngon Paulus dan Silas. Awaknya laju jibahu Yason dan natema mepaduk dro ureng mu'iman yang lain uku pejabat-pejabat yang mat kuasa lam bandanyan. Awaknya jikuku. Ureng-urengnya ji pernah karu dipat mantong. Jinanya banda tanya pih kaji pekaru le awaknya. Dan Yason kaji terimeng awaknya lam rumah ji. Awaknya mandum ji ingku. Pepe yang kegepe tetap le Kaisar Roma. Sabab awaknya ji pegah nalom Raja lain yang nanjih Isa. Ngon tutu habanyan, kajut ureng ramenyan, yang mat kuasa lambandanyan abeh subra. Laju le penguasanyan, ji yu Yason dan ureng-ureng meiman lain, ji bayu pengjaminan. Olehnyan, barukuh awaknyan ji puluh. Malamnyan ureng-ureng meiman, yang na lambandanyan, jiu Paulus dan Silas mangat jejak Uberea. Oh truk kenan, Paulus dan Silas laju gejak urumoh ibadat ureng Yahudi. Ureng-ureng Berea lebih terbuka ate jih nibak ureng-ureng di Tesalonika. Ngon gala ate awak nyanji dengur haba ke hai Isa. Dan tip-tip uro awak nyanji but Alkitab keji tepu pekeh ajaran yang gepernole Paulus nyan betoi. Jai tat-tat lam kawan awak nyan yang meiman ke Isa. Dan hana bacut ni bak ureng-ureng Yunani yang megah-megah, yang meiman. Bahkeh inong menancit yang agam. Wate ureng-ureng Yahudi nyan na di Tesalonika, jidengo Paulus, na tema ji pesampo haba Allah di Berea, laju ji petenah dan ji pejut ureng-ureng yang na di Berea nyan susah hati. Bagai tat-tat ureng Berea nyan, ji intat Paulus bak bineh pante. Sedang Silas dan Timotius tetap na tinggai lam bandanyan. Oh kalih ji intat Paulus tru'u Athena, awak nyan yang intat nyan, laju ji gisa Uberea, si rajiba haba ni bak Paulus. Mangat Silas dan Timotius bebagah tat ji setot gop nyan. Tengoh ji preh-preh Silas dan Timotius le Paulus di Athena nyan, ate gop nyan pedeh tat, wate ji kalon bandanyan penuh ngon berala. Ngon sababnya, lam rumah ibadat, Paulus laju metukar pikiran ngon ureng-ureng Yahudi dan ureng-ureng lain yang jisumah Allah nibak tempatnya. Menancit lam pasai-pasai tip-tip urogopnya metukar pikiran ngon ureng yang nainan. Gure-gure aliran Epikuros dan aliran Stoa mendebat cit ngon gopnya. Namu padup dro lam kawan awaknya jipegah lagenyo. Urengnya puji tepu. Ilme jih cit bacut, teman yang jitepu, tega jipegah haba. Lepaduk dro ureng lain jipegah teman lagenyo. Rupari jihnyo, jipegah ke hai dewa-dewa bangsa lain. Awaknya jipegah lagenyan, sabab Paulus metutu ke hai Isa. dan kehai udah belum temak oh kaluh mate. Oleh nyan awak nyan laju jiba Paulus bak tempat mesapat di bukit Areopagus. Ni bak tempat nyan awak nyan jipegah bak gop nyan. Kamu kena metepu pelajaran baru yang drone pubut nyan. Sebab yang kata pegah nyan hai-hai yang terdengar ji lain ni bak yang lain. Non sebab nyan kamu kena metepu makna ji. Sebab urang Athena dan urang-urang asing nyan na di sinan galak lumpah na jipe habis waktu senggang ji dengar hai-hai yang paling baru. Wate Paulus gedong di ke urang-urang yang menggumpui di Areopagus nyan. Hei, urang-urang Athena. Ulun kalon lam segala hai gata kebitat lage urang agama. Sebab wate ulun jak-jak bansi keliling banda gata dan ulun ngeng tempat-tempat ibadat gata. Na temalun kalon saboh tempat gerben. Bak tempatnya na tertulis lagenyo. Uba Allah yang hana tuturi. Sedara, Allah yang gata semah temah hana taturi. Gop nyan keh yang ulun pegah uba gata. Allah yang pejut donyanyo ngon mandum asoji. Gop nyan keh Tuhan langit ngon bumo. Gop nyan hana tinggai lam rumah-rumah dewa yang dipejut le manusia. Gop nyan pih hana perle ditulung le manusia. Sebab gop nyan keh yang beri udip, nafah dan pepe mantong ke manusia. Ni bak sidro manusia gop nyan kepejut segala bansa. Dan geyu awak nyan jitinggai bansi gom bumo. Gop nyan teman yang putin teyuh awaikon. Pajan dan dipat awak nyan jit udip. Allah kepubut nyan mangan awak nyan jimita gop nyan. Mudah-mudahan awak nyan hasil merumpok ngon gop nyan. Bak wate awak nyan jimita gop nyan. Teman yang si benaji. Allah hanaji oh ni bak gedanyo masing-masing. Lage yang dipegah le gop. Tanya udip dan megrak dan nalam dunyanyo sabab kuasa gop nyan. Saban cit lage yang dipegah le padup dro tukang mecai gata. Awak nyan dipegah lage nyo. Gedanyo ban mandum na ke anek-anek gop nyan. Ngon lage nyan. Sabab getanyo na ke anek-anek Allah. Getanyo hana jeta anggap Allah saban lage patung ni bak meh atawa pira atawa bate nyan tepegot menurut keahlian manusia. Wate getanyo bangai nyan kageputuwa le pote Allah. Temagop nyan bak saatnyo geyu bak manusia nyang bansi gom donya. Mangat jimu tobat ni bak mandum deca-deca ji. Sabab gop nyan ka geputun te saboh wate. Ge adili ban sigom dunya nyongon adi. Tugah nyan temaji pubuat le ureng-ureng nyang ka gepilih le Allah ke nyan. Dan mangat mandum ureng tema yakin ke hai nyan. Allah ka gepu udip lom ureng nyan ni bak mati. Wate ureng-ureng nyan ji dengo udip lom oh leh mati. Nani bak awak nyan yang ji pekim Paulus. Na teman yang pegah. Kamu kena dengar lom. Gata pegah ke hainyo. Laju Paulus getinggai tempat ureng megumpui nyan. Teman nacit lam kawan awak nyan yang jidong belah Paulus. Dan meiman uba Isa. Awak nyan nakeh. Dionysius anggota majelis Areopagus. Dan sidro ureng inong yang nanjih Damaris. Dan napadup drotu yang lain.